Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, insyaallah hari berkah, membuka di bulan Safar bertepatan dengan 10 September 2021. Kita mendapat berkah titipan. Titipannya berupa 3 buah motor. Alhamdulillah tadi sudah dipesankan masing-masing oleh saudara Fadil, saudara Pur dan saudara Hanif tadi ya, kita ceritanya. Jadi kamu tadi pegang motor yang mana? Yang nomor 2 Ustaz. Kamu langsung ke situ nomor 2. Oh ya, nomornya. Nanti kasih ceritanya beda-beda. Nomor ke situ. Fadil kamu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 ya. Jadi ini 3 ini tadi saya utus untuk cari motor. Nah, terus tapi datangnya harus pakai peci, pakai kemeja, ke dealer gitu ya. Nah, begitu mereka masuk disangka mau minta sumbangan. Minta sumbangan. Terus gayanya lagi tinggal makan dulu ya tadi. Iya, alhamdulillah. Tadi cash apa kredit? Cash langsung beres semua ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman sekalian, tahun ini alhamdulillah kita ingin menyampaikan satu titipan. Hari ini kita dapat motor, dan motor ini untuk sore ini insya Allah akan dihadiahkan untuk berdakwah dan menjalani aktivitas yang sudah diamanahkan oleh institut, baik yang di sekolah, di ALC, ataupun juga di PIAI yang juga ada yang mengajar di TPQ dan lain sebagainya. Hari ini tiga-tiganya, satu, ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk yang nomor 2 akan dibawa oleh Ustadz Purnomo. Jadi ini orangnya ya. Nah, Pur, ini motor antum. Jadi yang antum beli tadi punya antum gitu ya. Kemudian nomor 3, Fadil. Kemarin katanya motornya rusak. Nah, jadi sekarang dapat yang baru. Ya, kamu harus lebih kerja keras. Dan itu Hanif, motor kamu itu motor uminya kat yang dipakai, jadi kamu balikin. Nah, ini punya kamu yang baru. Insyaallah sekalian saja di tracking. Selamat ya untuk Fadil, untuk Fakur dan untuk Hanif. Nah, itu dah. Pak Amri di belakang. Terima kasih Pak Amri. Ini Pak Amri, Pak Amir. Ya, kita foto bareng-bareng di sini. Motor baru. Soalnya PKB-nya belum datang.